mana taubat dan meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah itu sisi lain daripada taubat. Walihada Allah subhanahu wa ta'ala al-falah al-mutlaq ala fi'lil ma'ruf wa tarkil mahdzur. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala mengkaitkan antara apa? Antara kemenangan, keberuntungan secara mutlak itu dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Dalam firman-Nya itu surat Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu sekalian wahai kaum mukminin, semoga kamu termasuk orang-orang yang benar. Kalau yang namanya taubat itu artinya sekedar mengucapkan istighfar, taubat dari satu perkara saja enggak mungkin orang akan mendapatkan kemenangan dengan itu. Orang akan mendapatkan kemenangan tentunya kalau melaksanakan Islam secara kafah. Berarti yang namanya taubat itu adalah melaksanakan ajaran Islam seutuhnya. Setiap orang yang bertaubat niscaya dia akan mendapatkan kemenangan. Wala yakunu muflihan illa man fa'ala ma amara bihi wa taraka ma nahaa anhu. Kita kembali kepada majlisul man fa'ala ma umira bihi wa taraka ma nuhiya anhu. Seorang yang bertobat itu pasti akan mendapatkan keberuntungan. Dan orang tidak akan mungkin beruntung kecuali kalau dia meninggalkan yang dilarang Allah dan melaksanakan perintah Allah. Seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 11, Allah berfirman, "Wa man lam yatub faulaika humuz zalimun." Orang yang tidak bertobat, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Itu orang-orang yang tidak mau meninggalkan larangan Allah dan tidak mau melaksanakan perintah Allah. Wa tarkul ma'mur zalim. Orang yang meninggalkan perintah zalim. Sebagaimana orang yang melaksanakan yang haram juga zalim. Dan hilangnya sifat zalim itu dengan taubat, dengan sendirinya dengan meninggalkan yang dilarang dan melaksanakan yang diperintahkan. Maka itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang bertaubat adalah al-abidun, al-hamidun, al-sahun, al-raki'un, al-sajidun, al-amirun, bil-ma'ruf wan-nahuna 'anil munkari wal-khafidun li hududillah. Bahwa orang-orang yang bertaubat itu adalah orang yang beribadah, selalu memuji, orang yang berpuasa, sa'ih, ya, mengembara, merantau, tapi yang dimaksudkan di sini puasa, saum, yang selalu rukuk, salat, sujud, menebarkan amar ma'ruf nahi munkar dan menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hakikat orang-orang yang bertaubat. Bagaimana hukum taubat? Hukum taubat adalah wajib, ya, pada setiap perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan sifatnya juga wajib dilakukan oleh seorang hamba, ya, secara berketerusan di dalam hidupnya, meskipun bukan untuk satu perbuatan dosa khusus. Atau yang kita sebutkan dalam awal pertemuan kita yang dinamakan dengan taubat amah, taubat umum yang kita lakukan terus-terusan, dan taubat khusus, yaitu taubat yang kita lakukan terhadap satu perbuatan dosa. Ikhwas sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini banyak dalil ya tentang taubat dan lain sebagainya dari Quran dan Sunnah, yang untuk mempersingkat waktu tidak usah saya bacakan satu persatu. Lanjutkan saja kepada sesudahnya, yaitu suruh taubat, syarat bertaubat. Ini sudah kita sebutkan sebelumnya, kita ulangi saja. Yang pertama, al-iqla' anidzambi, meninggalkan dosa. An-nadamu ala fi'lihi. Kedua, menyesali perbuatan yang dilakukan. Ketiga, al-azmu alla ya'ud ilaihi abadan, berjanji untuk tidak mengulanginya selama-lamanya. Dan keempat, apabila berhubungan dengan hak sesama makhluk adalah mengembalikan haknya. Baru yang terakhir yang ditambahkan oleh Ibnu Mubarak adalah memperhatikan kondisi tubuh yang telah terpelihara selama ini karena berbuat maksiat. Selama ini berbuat maksiat, ya, sekian lama berbuat maksiat, daging yang tumbuh dalam kemaksiatan. Apalagi kalau kemaksiatannya berupa memakan yang haram, langsung ditelan dan menjadi daging. Maka pada saat itu orang yang bertobat harus memperhatikan tubuhnya. Kasihan lah, saya sudah gemuk-gemuk ini dari kecil, ya, badan saya sampai gemuk kayak gini gara-gara buat maksiat saja, ya. Malah duit orang dimakan, sampai gendut perutnya. Nah, orang yang semacam ini akan bertobat, maka dia dengan sendirinya harus memperhatikan kondisi tubuh yang selama ini sudah tumbuh dengan haram, dengan cara yang haram atau di dunia haram. Maka pada saat itu dia harus berusaha mencari rizki yang halal, ya, memakannya, bertobat kepada Allah, agar dengan itu dia berharap akan tumbuh dari tubuhnya itu, dan tubuhnya itu daging yang baik, ya. Karena sebagaimana disabdakan oleh Nabi, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh karena yang haram itu lebih pantas untuk disentuh oleh api neraka. Waliyadzubillah. Ikhwas sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk melakukan taubat secara khusus maupun umum dengan sebenar-benarnya dalam firman-Nya surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu dengan taubat yang sebenar-benarnya, yang jujur dan ikhlas. Umar bin Khattab mengatakan, at-taubatun nasuh, yang dimaksudkan dengan taubat yang sejati, yang sejujurnya, ayyatuba minadzambi tsumma la ya'udu ilaihi kama la ya'udul labanu ila ad-da'. Orang yang meninggalkan dosa dan berniat tidak akan kembali kepadanya seperti air susu yang tidak akan pernah kembali kepada dorak. Dorak itu ininya binatang. Apa? Kalau binatang apa namanya? Dorak susunya binatang. Apa? Kalau binatang apa namanya? Kalau bahasa Arab kan dorak. Kalau manusia itu as-sabiyu. Ya, untuk binatang abdak, abdara. Nah, sisanya apa? Untuk binatang. Sama. Ya nah, sama sih. Keluar dari payudara binatang. Ya enggak, apa namanya ya? Apa ya? Orang Indonesia ini. Kalau mau bilang gimana ya? Nah, air susu keluar dari titik-titik sapi. Hah? Nah, lu semua ini. Aduh. Apa? Bahasa Indonesia loh, jangan bahasa daerah ya. Bahasa daerah mungkin ada. Bahasa Indonesia, saya minta bahasa dia. Ya udah, pokoknya keluar dari doraknya. Ya untuk sementara kita bahasa Arab dulu ya. Kalau bisa seterusnya aja lah bahasa Arab. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa taubat itu harus meliputi tiga perkara. Ibnu Qayyim mengatakan taubat harus meliputi tiga perkara. Ta'mimu jami'i dzunub wastighraquha biha bihaitsu la tad'u dzanban illa kama waradtu. Meliputi seluruh dosa. Tidak ada satupun dosa yang dikecualikan. Itu taubat yang betul-betul nasuh, yang sejujurnya. Taubat kecuali satu nih, yang ini enggak bisa. Ya. Itu maksudnya masih taubat setengah-setengah, ya. Ya, saya perbuatan dosa semuanya bisa, tapi kalau untuk yang satu ini, ya maaf-maaf dulu lah, minta maaf segala. Ya. Jadi yang seperti itu berarti belum melakukan taubat secara sempurna. Jadi tidak ada satu dosa pun yang ditinggalkan. Yang kedua, ijma'ul azmi wa sidqil kulliyati. Alaiha la yabqa indahu taraddud. Membulatkan tekad sekuat-kuatnya sehingga tidak ada keraguan-raguan sedikit pun. Wala talawum wa intidhar. Tidak menunggu-nunggu. Ya, nunggu teman lagi, nanti kalau teman saya tobat, saya mau tobat. Ya. Atau merasa terganggu dengan tobatnya itu, sehingga akhirnya tertunda-tunda. Ini jangan sampai. Baliyat jemaah alaih akun la'irwadati, tapi seluruh tekadnya itu dibulatkan untuk betul-betul bertobat. Yang ketiga, takhlisuha minasyawaib wal'ilal aqadihah fi ikhlasihah. Menghilangkan sebab-sebab yang mengganggu keikhlasan bertobat. Ya. Misalnya kalau disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid ya, kalau ada orang yang mau tobat, orangnya sekarang saya sudah enggak mau rampok lagi, kenapa? Udah tua. Tobat ya, karena udah enggak bisa ngerampok. Yang demikian itu berarti ya dia meninggalkannya bukan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia harus bisa meninggalkan seluruh perbuatan sampai yang dia mampu melakukannya. Ya. Saya enggak boleh, saya sudah tobat, enggak mau minum lagi, kenapa? Karena dokter saya sudah kena. Sudah kena lever berat. Ya, enggak mau minum gara-gara kena lever. Ya. Lever sembuh, pengen lagi. Nah, ini kayak gini ini berarti mengganggu keikhlasan orang dalam apa? Dalam bertobat. Yang ini harus dihilangkan. Jadi makanya tobat itu jangan bila pilih. Dandanya ya hal-hal yang mendorong seseorang untuk misalnya berpura-pura tobat itu dihilangkan. Ya misalnya karena khawatir atau karena malu dan lain sebagainya. Ya, kemudian kita bertobat. Kalau memang kita itu kebetulan dapat lingkungan yang baik, ya terpaksa bertobat karena lingkungan yang sudah ikhlaskan jiwa untuk bertobat. Aduh, ya, karena kebetulan temannya santri semua, mau gimana lagi itu sementara tobat lah. Tidak 2 bulan 3 bulan nanti baru ibarat keluar dari kuda keluar dari kandang ya. Habis 3 bulan main lagi. Ya. Dan ini yang mengganggu keikhlasan dalam bertobat. Jadi semua hal yang semacam itu harus dihilangkan. Kalau itu tiga yang terpenuhi, saya orang akan melakukan taubat secara nasuh, sejujurnya. Jadi sekali lagi, pertama, seluruh dosa tanpa dikecualikan. Yang kedua, dibulatkan tekad tanpa keraguan-raguan. Yang ketiga, dihilangkan segala hal yang bisa mengganggu keikhlasan dalam bertobat. Ibnu Qayyim juga menjelaskan tentang tanda-tanda orang-orang yang diterima taubatnya. Ya, orang yang taubatnya diterima sama juga dengan orang yang melaksanakan haji, dan alamat atau tanda hajinya itu mabrur. Karena haji yang mabrur itu sudah mencakup apa tahu? Taubat. Keluar dari haji seperti bayi yang baru dilahirkan. Ya. Ayyakuna ba'da taubati khairan mimma qablaha. Kelihatan bahwa dia lebih baik dari sebelumnya. Habis naik haji, habis melakukan ibadah ya tertentu, habis bulan puasa, wah habis Idul Fitri malah makin garang. Ya. Itu berarti tidak ibadahnya tersebut tidak mencakup taubat, ya, belum berfungsi sebagai media bertaubat. Yang kedua, wa minha annahu la yazalu khaufun sahiban lahu la ya'lamu makrallahi tarafatain. Rasa takut itu masih menggelayuti dirinya. Dia tidak merasa sedikit pun aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sudah bertobat. Kalau setelah bertobat tak sudah antang, sudah enggak merasa apa-apa lagi, itu berarti taubatnya belum sungguhan, ya. Tapi perasaan takut sebagaimana rasa takut yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhum alaihim ajmain setelah keislaman mereka, bahkan setelah terbimbing di bawah bimbingan Nabi langsung. Maka yang demikian itulah yang dimaksudkan dengan hakikat taubat yang sesungguhnya. Yang ketiga, wa minha in khilaul qalbi nadaman wa khaufan. Hati itu memang betul-betul dipenuhi penyesalan terhadap dosa-dosa yang dahulu. Karena udah taubat, kesana kemari nyeritain maksiatnya tapi dengan kebanggaan. Oh, dulu orang maksiat kayak gitu belum apa-apa, saya udah jauh lebih dari itu, ya. Malah bangga pula itu, ya. Orang berbuat maksiat belum apa-apa itu kalau dibandingin saya, karena saya udah taubat aja sekarang. Orang yang seperti itu nggak ada nampak penyesalannya, malah jadi dai di sana sini. Nah, kisah taubatnya itu dijadikan sebagai apa? Nah, sebagai ceritanya, bahan dakwah sambil ketawa-tawa. Boleh kalau ketawa sebentar langsung nangis. Ini cengengesan ketawa terus, nggak ada penyesalannya. Kalau Umar bin Khattab kan, kalau ngeliat cara dia beribadah dulu kan kadang-kadang ketawa, kadang-kadang nangis. Ketawanya kan gara-gara saking gobloknya, bikin makanan sendiri, setelah itu dia disembah. Iya, ketawanya itu bukan karena bangga, tapi karena oh goblok saya sekali, saya dari dulu kayak gitu. Nangisnya karena menyesal. Tapi kalau ingat perbuatan dulu cuma ketawa aja, ini malah berarti nganggap bahwa itu sebagai pengalaman bermanfaat. Malah ada orang ya yang sudah apa yang bekas berandal kemudian jadi wah ini kamu ini bagus ini katanya, itu bisa jadi bahan dakwah itu. Iya, maksiat jadi modal pula jadi dai ya. Orang penyanyi modalnya vokalnya bagus ini ya, modalnya bekas ahli maksiat ini. Emang kebanyakan laku pula ya kalau bekas berandal jadi dai terkenal. Allah alam bisawab. Jadi kayak gitu sudah diragukan itu, enggak taubatnya kalau memang dia betul-betul tidak menyesali apa yang dia lakukan. Di antara yang lain, wa min mujibati taubatish sahih anha kasratul khassah tahsul liqalbi la yusbiha syai'un tukasir qalb baina yadi rabbi. Jadi munculnya apa sih namanya kehalusan hati, ya. Munculnya kehalusan hati ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diimbangi dengan apapun juga, ya. Ini khususnya ketika sedang beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qad ahatat bihi min jami' jihatihi wa al-qathu baina rabbih tarihan dalilan khashian. Yang mana kehalusan hati itu telah betul-betul menguasai jiwanya sehingga akhirnya dia bisa tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh khusyuk. Jadi orang yang betul-betul taubat itu memunculkan kehalusan hati, hati menjadi halus ya. Sehingga beribadah itu lebih mudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas kalian fi din yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hasil daripada taubat? Hasil daripada taubat yang pertama tentunya terhapusnya kesalahan. Karena at-taubah itu sama juga dengan al-hijrah itu, sama juga dengan al-islam. Masuk Islam, berhijrah, taubat, itu bisa menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Yang kedua, nailud darajat hatta yasira habiban. Meningkatnya derajat dirinya di hadapan Allah sampai akhirnya menjadi kekasih Allah. Walit takfir ayatan darajat, faba'aduhu muhawun li asli dhambi bilkulliyah, wabaduhu takfibun lahu. Penghapusan dosa juga kadang bertingkat tergantung dengan kualitas taubat seseorang. Ya kadang-kadang dosanya itu betul-betul terhapus dari akar-akarnya, kadang-kadang diringankan sebagian diantaranya, tergantung dengan tingkat taubat yang dilakukan seseorang. Semakin ikhlas, semakin dihapuskan dosanya. Derajat yang dicapai seseorang setelah bertaubat juga beda-beda. Ya, ada yang demikian tinggi dan ada yang biasa-biasa saja. Li ahli dzunub salatu anharin i'zam yatahharun bi dunya fa in lam tafi bi tuhrihim tuhir fi nahril jahim yaumul qiyamah. Jadi seorang yang bertobat itu punya kesempatan untuk mandi di tiga sungai di dunia ini. Ini istilah saja ya. Kalau tidak, kalau belum bersih juga, nanti terpaksa dibersihin di neraka jahim. Ya. Yang pertama, sungai taubat an-nasuh. Ya. Yang kedua, sungai kebajikan yang bisa menghancurkan kejahatan. Ini ya istilah, bukan sungai betulan. Ya. Oh, cari dari ujung Indonesia ke ujung Indonesia nggak ada. Ya. Yang ketiga, Nahrul Masaib Al-Azimah, ya, sungai yang penuh dengan musibah, ujian dan cobaan. Ya, karena dengan ini seorang manusia yang berdosa akan dihapusi dosanya, dihapus dosanya. Kalau dengan sekian banyak tidak terhapus juga dosanya, baru dibersihkan dari neraka jahim sebelum dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ke dalam jannah. Ikhlas kalian fi din yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu pernyataan atau ungkapan dari penulis rahimahullahu taala, itu dalam subjudul takhir taubat zambun tajibut taubat min. Menunda-nunda taubat itu adalah perbuatan dosa. Yang mana orang yang melakukannya harus bertaubat juga dari perbuatannya itu. Jadi satu perbuatan dosa baru. Dia sudah berdosa, menunda-nunda, ah nanti sajalah. Ya, untung masih muda. Atau ah nanti-nanti ajalah, sekarang masih susah ya. Nunggu hidayah dari Allah. Kalau sudah terbuka hati juga nanti mau tobat sendiri. Ya, ini satu perbuatan dosa yang harus bertobat. Kalau orang enggak bertobat dari ucapan semacam ini ya, enggak dia enggak akan dibuka-bukakan pintu tobat yang lain. Ya, fa innal mubadarah ila taubah minaz dzambi fardun 'alal fur. Taubat dari satu perbuatan dosa adalah merupakan kewajiban yang sifatnya langsung, enggak bisa ditunda-tunda. Wala yajuzu ta'khiruha. Fala ta'akhkharha usya bi ta'khir. Kalau orang itu menangguhkan dosa, menangguhkan taubat, berarti dia berdosa dengan menangguhkannya. Fa idza taba min adz-dzambi baqiya 'alaihi taubatun ukhra. Kalau dari dosanya dia sudah bertaubat, dia masih punya dosa satu lagi. Itu dosa yang selama ini dia lakukan, yaitu suka menunda-nunda dosa. Menunda-nunda taubat. Wa hiya taubatu ta'khir taubah, yaitu taubat dari menangguh-nangguhkan taubat sebelumnya. Wa qalla ayakhthuru hadhihi bi bari ta'ib, bal 'indahu annahu idza taba min adz-dzambi lam yabqa 'alaihi syai'un akhar. Kalau orang yang bertobat dalam keadaan sesungguhnya, seharusnya yang seperti itu jangan sampai terbetik dalam jiwanya. Karena orang yang betul-betul emang mau bertobat, itu perasaan itu enggak ada yang mengakhir-akhirkan tobat. Waqad baqiya 'alaihi taubah min ta'khir taubah wa la yanja min hadza illa bi taubatin 'amah. Mimma ya'lamu min dzunubihi mimma la ya'lam. Fa inna ma la ya'lamu al-'abdu min dzunubihi akthar mimma ya'lamu. Jadi kadang-kadang seorang itu tidak terlepas daripada apa, masih tersisa dalam dirinya itu keharusan untuk bertobat karena menanggungkan dosa yang selama ini dia lakukan, meskipun dia sudah selamat dari dosa-dosa yang lain. Mungkin dengan taubat secara umum, ya, dengan taubat secara umum. Tapi dosa akibat menanggung-nanggungkan dosa tadi itu hanya bisa dilakukan dengan taubat khusus. Ya, orang misalnya setiap mau melakukan perbuatan dosa selalu bilang begitu. Suatu saat dia bertobat, semua perbuatan maksiat ditinggalkannya. Yang satu ini tetap harus dia minta ampun dari Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Biasanya kalau taubatnya ikhlas, ini sudah tercakup di dalamnya. Saya kalau dulu sampai bilang begitu. Kalau ini enggak ada perasaan seperti itu ya berarti itu belum merupakan taubat yang ikhlas. Kalau taubatnya ikhlas kan masih terpikir. Aduh, beraninya saya ngomong seperti itu. Ucapan-ucapan kufur yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang orang-orang yang fasik gitu ya, yang sebenarnya itu merupakan kata-kata kufur. Masuk neraka, di neraka banyak bintang film. Ini kata-kata kufur. Ini kata-kata apa? Kufur ya. Jadi bukan sekedar ucapan yang menganggap ringan dosa, bukan saja berarti menangguhkan dosa, tapi juga kekufuran. Kekufuran ya. Kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kayak gini ini kalau dia pun bertobat suatu saat dia harus minta ampun kepada Allah dari perbuatan tersebut. Kalau sifat tidak sampai terpetik, itu berarti dia menganggap dosa itu sebagai dosa yang ringan. Allahu a'lam bishawab. Ikhlas kalian ke din yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya zikir ya. zikir kepada Allah setelah taubat, kemudian zikir. Salah satu di antara cara untuk menghindarkan diri dari kemaksiatan. Seperti seorang sahabat yang pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syara'il Islam qad kathurat 'alayya, fadullani 'ala 'amalin atashabbathu bihi." Ya, sungguh ajaran Islam ini sudah sedemikian banyak kurasakan. Tolong tunjukkan ya Rasulullah satu amalan yang bisa menyebabkan aku bisa bertahan dalam dari di atas syariat. Dia tidak melanggar aturan, melakukan maksiat dan lain-lain. Rasulullah bersabda, "La yazaru lisanuka ratban bi dzikrillah." Hendaknya lidah kamu itu selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala bahwa Aisyah berkata, ya, "Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani." Rasulullah itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu. "Wa kana yaqrahu wa yadhkurullaha illa ala tuhrin." Dan riwayat yang lain, beliau itu enggak senang kalau berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak suci. Jadi beliau senang misalnya muda waktu wudu. Udah wudu itu ya batal wudu lagi. Batal berwudu lagi. Ini ada sunahnya. Sebagaimana dilakukan oleh Bilal bin Rabah dan dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini termasuk di antara rentetan perbuatan, ya. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengikuti cara berzikir Nabi, kita juga selalu senang berwudu. Bahkan dalam Irwaul Ghalil jilid yang pertama halamannya saya lupa, itu disebutkan satu riwayat bagaimana Nabi SAW pernah berjumpa dengan sahabat. Sahabat memberikan salam, "Assalamualaikum." Hanya untuk menjawab salam saja Nabi langsung melihat kesana kemari gak ada air, langsung beliau tepukkan tangan ke atas batu karang dan bertayamum. Setelah bertayamum baru menjawab, "Waalaikumsalam." Dan hadis ini sahih, ya, disahihkan oleh Al-Bukhari. Itu saking menjaganya Nabi untuk selalu bersuci, ya, ketika berzikir kepada Allah. Maka itu di luar perselisihan ulama apakah membaca Quran itu harus dengan wudu atau tidak. Ya, kalau kita mampu, hadas kecil itu kan berarti kita mampu. Lain kalau wanita yang haid itu kan tidak mampu. Itu nanti hukumnya tersendiri. Ya, kalau kita mampu dalam kondisi wajar, lebih baik kita berwudu. Karena itu zikir kepada Allah. Dan insya Allah rentetan ini akan membawa ibadah-ibadah yang lain. Kalau berwudu, ya, itu disunahkan juga kita salat dua rakaat. Dua rakaat. Karena sebagaimana disebutkan dalam hadis Bilal, "Bima sabaqtani ilal jannah?" Kenapa engkau kok bisa masuk surga duluan wahai Bilal? Bilal menjawab, "Ma ahdathtu qattun illa tawaddatu wa tawaddatu qattun illa wa ma azantu qattun illa shalaitu qattin." Aku selalu berwudu setiap kali berhadas dan aku selalu salat dua rakaat apabila azan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya dalam satu hadis, yang saya lupa lafaznya, bahwa Nabi SAW itu selalu berusaha, hanya berwudu apabila hendak salat. Itu dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa maksudnya bukan berarti beliau itu hanya wudu kalau salat wajib, bukan. Tapi artinya apabila beliau berwudu selalu diiringi dengan salat dua rakaat. Itu namanya salat setelah wudu. Jadi ini akan apa sebenarnya rentetan ibadah yang semuanya itu akan menjadi dinding bagi seseorang dari berbuat maksiat. Sering berzikir, zikir berarti sering berwudu berarti sering melakukan salat. Ikhlas kalian fidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam banyak hadis disebutkan bahwa ucapan seorang hamba misalnya subhanallah, ya, alhamdulillah, ya, la ilaha illallah, Allahu akbar setelah salat 33 yang ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, itu bisa mengampuni dosa-dosa. Demikian pula ucapan seorang asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sehari, pagi 10 kali, sore 10 kali, atau pagi 100 kali, sore 100 kali, itu akan menghancurkan kebaikan-kebaikan dan akan menambahkan kebajikan. Jadi kalau 100 kali 100 kejahatan dihapuskan, 100 kebaikan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini umumnya ya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya bisa mendongkrak keimanan kita dan bisa menyebabkan kita itu jauh dari maksiat. Lebih daripada itu adalah ada zikir-zikir khusus seperti la ilaha illallah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jaddidu imanakum bila ilaha illallah." Perbaharilah keimanan kamu itu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dan banyak lagi yang lain, ya. Ikhlas sekalian fidyin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Oke, gimana? Ya, mungkin sementara dicukupkan di sini saja. Ya, menabab selanjutnya. Oh, yang terakhir ya, yang terakhir salat selawat ya, membaca selawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memperbanyak selawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga termasuk menghindari diri kita dari banyak berbuat maksiat. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aula bi yaumil qiyamah, aula bi yaumil qiyamah, aktsaruhum alayya salatan." Hadis Ahmad dari sahabat Ibnu Mas'ud. Orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak apa? Membaca selawat atas Nabi. Al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil, orang yang pelit adalah yang apabila disebutkan namaku kemudian dia tidak menyebutkan selawat. Jadi dengan membaca banyak hadis Nabi, kita, dengan demikian kita akan banyak membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan membaca selawat tersebut, maka akan semakin berkesempatan mendapatkan selawat. Orang yang mendapatkan syafaat, orang yang berkesempatan mendapatkan syafaat adalah tentunya orang-orang yang taat dalam beribadah kepada Allah dan menjauhi maksiatnya. Allahu a'lam. Ya, selanjutnya mungkin ada sebagian ikhwan yang mau bertanya. Berikan kesempatan. Ah, udah ya. Sisa pertanyaan kemarin udah. Kalau mungkin ada pertanyaan lain dari belakang, dari akhwat, dari ikhwan. Ada. Melia, apa kabar? Salah satu di antara hadis ya, jadi dibolehkan dusta itu dalam satu riwayat dalam empat perkara, yang dalam satu riwayat tiga perkara, yaitu pertama untuk mendamaikan dua orang yang bertikai dalam peperangan, karena al-harbu khid'ah, peperangan itu adalah tipu daya, dan antara suami dengan istri. Yang dimaksud dengan dusta di sini bukan dusta yang sifatnya adalah menzalimi ya, tapi dusta itu adalah untuk menghindari pertikaian dalam misalnya perkara-perkara ringan seperti misalnya enak banget ya, habis dimasakin istri biarpun rasanya entah enggak garu-garuan ya, pas istrinya makan kok gini dibilangnya enggak ya, gitu enak, apalagi kalau lebih daripada itu lebih enak lagi ya. Misalnya model bohong seperti itu kan orang yang untuk menghindari apa, menghindari pertikaian ya, yang selatan itu. Tapi kalau membohong dalam arti kezaliman dapat uang enggak, makanya malah uangnya diintip supaya istri nggak tahu pengeluaran pemasukan suaminya biar dia bebas. Ini itu termasuk kezaliman, semacam itu termasuk bohong demi kezaliman, tapi bohong yang dalam arti untuk menghindari pertikaian di antara suami istri, dan itu dalam perkara-perkara ringan demi dosa, bukan apa bohong dalam mengajarkan ilmu misalnya kita bohong sama istri, nggak, bukan demikian ya. Contoh juga misalnya istri bertanya kepada kita, kamu marah apa gini, enggak, meskipun dalam hati kita enggak ya, itu kan satu kebohongan, tapi kebohongan itu kan demi menginginkan suasana. Kamu marah enggak, lihat sendiri aja muka saya marah enggak ini. Nah, itu dalam masakannya gimana ya, coba kamu makan sendiri ya, kalau kamu bisa makan saya juga bisa makan ya. Yang kayak gini mah nyari pertikaian ya, jadi yang kayak gitu-gitu itu dibolehkan berbohong. Jadi berbohong tentunya dalam unsur yang tidak bersifat menzalimi, atau dalam sifat misalnya berdusta dalam mengajarkan din, itu tidak boleh. Itu dalam bentuk dusta yang untuk memperbaiki hubungan, itu dalam perkara-perkara ringan, dalam perkara-perkara yang apa yang besar. Ada ini lagi mungkin di ini kan ini apa ya? Ayah siapa dalam orang yang nah, itu salah satu itu salah satu di antara bentuk apa syafaat ya. Jadi syafaat itu di dalam Islam itu ada beberapa macam. Yang pertama syafaat yakni untuk orang-orang yang sudah masuk ke dalam jannah ya, karena perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tadi adalah benar. Aulabi, yang maksud aulabi di sini ya, menurut penjelasan ulama adalah orang yang paling berhak mendapatkan syafaat. Ada orang yang paling banyak mendapat selawat. Ini artinya orang yang paling berkesempatan mendapat syafaat. Bukan berarti orang yang demikian itu tidak akan pernah mendapatkan selawat. Karena selawat ada banyak macam. Jadi selawat itu pertama selawat bagi orang yang masuk ke dalam surga untuk ditinggikan derajatnya, sebagaimana disebutkan dalam Fathul Majid. satu syafaat orang yang timbangannya itu timbangannya itu sama, kebaikan dengan keburukan sama. Kemudian syafaat ini dimasukkan ke timbangan yang kebajikan sehingga dia masuk ke dalam jannah. Satu lagi syafaat yang diberikan kepada orang yang timbangan kebaikannya kalah dari keburukan, itu ditambahkan lagi dalam kebajikan sehingga bisa masuk ke dalam jannah. Kemudian syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang masuk ke dalam yang seharusnya masuk ke dalam neraka, tidak dijadikan masuk ke dalam neraka dengan syafaatnya. Dan yang terakhir adalah syafaat bagi orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka untuk dikeluarkan dari neraka. Inilah yang dimaksud syafaat yang disebutkan dalam hadis. Jadi hadis itu hanya menyebutkan satu syafaat saja, satu bentuk syafaat, yaitu itu syafaat bagi ahlul kabair. Jadi bukan istilahnya hasar, penghususan saja, itu saja yang diberikan syafaat, tidak. Karena syafaat itu ada yang namanya syafaat kubro. Syafaat kubro seluruh umat Islam dapat syafaat, cuman jatahnya beda-beda. Tadi itu yang sudah masuk surga ya nanti ditinggikan derajat. Dan semua itu bentuknya syafaat. Salah satu dari bentuk syafaat adalah syafaat bagi ahli kabair. Jadi istilahnya hasar, pengkhususan di situ istilahnya hasar idofi. Ya, dalam bahasa itu hasar idofi. Jadi bukan sesungguhnya. Sama dengan seperti disebutkan dalam Al-Quran, nanti tidak akan kamu dapatkan sesuatu yang diharamkan ya Allah, ya, kecuali ayyakun adaman masfuhan, ya, darah, lahmah khinzir, daging babi, maitatan. Ayyakun maitatan adaman masfuhan aw lahmah khinzir. Jadi bangkai atau darah atau daging babi. Tapi bukan berarti yang diharamkan cuma ini. Meskipun di dalam Al-Quran tidak kamu dapatkan yang diharamkan melainkan ini. Ternyata yang diharamkan juga banyak selain itu. Jadi namanya hasar idhafi. Itu menunjukkan bahwa syafaat Allah Subhanahu wa taala itu yang betul-betul paling bermanfaat, yang paling kelihatan ya. Kelihatan sekali itu adalah syafaat dari bagi orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka kemudian diangkat dari dalam neraka tersebut. Jadi syafaat yang paling kelihatan sekali. Karena orang yang sudah masuk jannah, dia memang sudah haknya masuk jannah. Syafaat hanya meninggikan derajatnya dan seterusnya. Tadi disebutkan syafaati li ahlil kabair min ummati. Sesungguhnya syafaat itu diberikan, syafaat ya Allah berikan kepada aku hak untuk menyampaikan kepada umatku akan diberikan kepada pelaku dosa besar kepada umatku Allah. Yaitu salah satu bentuk syafaat. Dan syafaat yang dimaksud dalam hadis ini, yang dimaksudkan di sini orang yang paling berkans untuk mendapatkan syafaat itu adalah orang-orang yang paling banyak membaca salawat. Paling banyak membaca salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Ada lagi yang lain? Ya? Hah? Ya, sudah. Pak. Al-Anbiya. Maksudnya hubungannya apa tuh? Dari itu ke Kemudian yang kedua, kalau ini itu kan lanjutan hadis tadi. Jadi manusia yang paling banyak mendapatkan ujian itu adalah para nabi. Semakin besar ujian semakin besar tingkat ketakwaan seorang, semakin besar ujiannya. Tapi kan lanjutan hadis tadi kan bersambung. Hadis tadi bersambung bahwa Allah itu akan memberikan ujian terus sampai seorang itu yamsi ala wajhil ardi wa laysa alaihi khathiyah. Itu akhir hadisnya begitu. Jadi sampai seorang itu berjalan di muka bumi ini tanpa dosa sedikit pun. Jadi ada di antara manusia itu dengan ketakwaan tinggi seperti para nabi, dia diberikan ujian. Ujian itu adalah untuk menambah keimanannya. Ya, karena di dalam Al-Qur'an dikatakan deh bahwa orang yang mendapatkan orang yang beriman itu zarhum imana. Jadi ujian itu menambah keimanannya itu. Menambah ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang yang suka berbuat jahat, berbuat maksiat, bala atau ujian Allah Subhanahu wa taala itu bisa sebagai pengampun dosa. Jadi bala itu bisa, kan di dalam hadis juga disebutkan dalam hadis yang lain bahwa bala Allah itu bisa meningkatkan derajat atau menghapuskan dosa. Antara itu saja. Jadi menghapuskan dosa bagi orang yang berdosa dan meningkatkan derajat bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, bagi orang yang banyak dosanya, ujiannya sekian banyak, itu akan kalau mendapat ujian dan bersabar terus, itu dosanya akan habis. Sehingga dia berjalan di muka bumi ini tanpa dosa. Kalau ternyata dosanya terlalu lebih banyak dibandingkan dengan Dan apa dengan kemampuan dia menerima apa? Apa tadi? Ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosanya dan maksiat terlalu banyak, itulah bagian daripada orang-orang yang zalimun li nafsi, orang yang menzalimi dirinya sendiri tapi masih tersisa dosa yang mengharuskan dirinya masuk ke dalam neraka. Karena sebagian di antara kaum mukminin itu kan ada yang masuk jannah tanpa hisab. Itu as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun al-awwalun ini masuk surga tanpa hisab. Ada yang yuhasab hisaban yasira, dihisab dengan ringan, yaitu ashabul yamin. Pertama ini orang yang melakukan melaksanakan wajib, meninggalkan haram, sunnah dilakukan sebanyak-banyaknya. Yang kedua ini lengkap melaksanakan wajib, lengkap meninggalkan haram, tapi sunnah tidak lengkap dilaksanakan. Ya. Yang terakhir ada zalimun nafsi. Yang kedua ini masuk jannah jelas. Tapi untuk yang ketiga ini ada sebagian yang harus dimasukkan ke neraka. Dan mereka tetap dalam kategori sebagai mukmin. Apakah di dunia mereka enggak mendapatkan ujian? Ujian pasti Allah berikan kepada setiap orang. Orang beriman pasti dapat ujian, enggak ada orang beriman yang tidak dapat ujian. Tapi ujian di dunia ini ternyata tidak menyebabkan dirinya terhapus dari dosa seluruhnya. Bisa jadi karena dia enggak mampu menerima ujian tersebut. Sebagian di antaranya bersabar, sebagian enggak. Kan dalam hadis ada disebutkan ya, apabila seorang hamba, dalam hadis qudsi ya, maknanya demikian. Apabila seorang hamba itu dalam keadaan sakit, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya tolong datangi dia. Apa yang diucapkan hambaku, apa yang dilakukan. Kalau dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bertaubat dan lain sebagainya, penyakitnya akan dijadikan sebagai pengampun dosa. Tapi kalau dia mencaci dan lain sebagainya, enggak jadi pengampun dosa. Akhirnya dosanya tetap. Ujiannya ada, tapi dosanya tidak bersih dengan inilah yang akan akhirnya dimasukkan ke dalam neraka tadi. Jadi sekali lagi, ujian bagi sebagian orang bisa meningkatkan keimanan, ujian kepada para nabi, para wali dan lain-lain, bisa juga dalam bentuk pengampunan dosa yang dilakukannya. Wallahu a'lam. Selanjutnya, masuk jannah harus dengan ilmu. Bagaimana hukumnya talabul ilmi di tempat yang menurut jarak dan waktu 1 jam? Ini safar lagi. Masalah safar ya. Oh iya, sebentar ya. Ini pertanyaan diterima tapi jawabannya diakhirkan dulu. Bagaimana hukum bagi orang yang memasukkan tanda tangan seseorang? Wah ini apa ini? Tanda tangan. Maksudnya masukannya untuk satu kepentingan gitu ya. Misalnya buat surat, ya tanda tangannya dipalsukan gitu. Ini sudah termasuk, ya ini zur, kebohongan. Ya, termasuk kebohongan. Bahkan bisa sampai ke tingkat memfitnah seseorang. Ya, biarpun tujuannya adalah baik, dia telah melakukan kebohongan. Paling tidak, itu dia melakukan kebohongan. Dan bisa memfitnah kalau memang itu merupakan keburukan. Ya, misalnya isi tanda tangan tersebut pernyataan. Misalnya untuk punya perbuatan maksiat lah. Perbuatan yang diharapkan oleh Subhanahu wa taala di situ ditulis tanda tangan sebulan itu sudah memfitnah. Yang jelas ini jelas tazwir ya. Pemalsuan itu adalah tazwir. Dan tazwir itu adalah zur, perbuatan dusta. Termasuk kedustaan enggak boleh. Haram. Kemudian bila dengan izin atau tanpa izin? Maksudnya kan masukkan dengan izin. Nah, ini bantu nuliskan kalau dengan izin itu mungkin ya tuliskan saya tanda tangan saya dengan izin saya. Ya. Mungkin begitu maksudnya ya. Ya kalau yang demikian ya enggak termasuk. Itu sama dengan orang yang mau nulis apa misalnya surat tazkiyah rekomendasi ya tolong tulis dengan saya diktekan enggak jadi masalah. Atau antum tulis dengan bahasa antum, saya baca setuju enggak saya tanda tangan ini. Ya enggak apa-apa, yang demikian itu tidak termasuk kebohongan. Ya. Tidak ada pemalsuan, tidak ada unsur pemalsuan. Jadi kalau seandainya dengan tanpa izin, meskipun tujuan itu kebaikan, kalau tahu pun dia enggak marah, itu tetap merupakan kebohongan. Ya meskipun dengan izin, insyaallah dia tidak akan marah, tetap merupakan kebohongan. Allah alam bisa. Jadi perwakilan itu boleh. Sampai dalam akad nikah saja boleh perwakilan. Wali ya, sampai juga bukan cuma wali, sampai yang hadir saja digantikan boleh. Ya. Jadi saya nggak bisa hadir, walinya nggak bisa hadir, karena kepada wali hakim diwakilkan dengan surat. Ya, silakan diwakilkan. Tapi akad nikahnya aja ya terusin. Nikahnya. Silahkan ya, sudah, berarti selesai. Itu sudah zaujahnya yang di sana. Tapi yang nikah dengan perwakilan orang lain itu boleh. Itu dalam perkara yang jauh lebih berat daripada sekedar tanda tangan. Kalau sudah dengan izin ya nggak apa-apa. Sudah dengan izin nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tapi yang tidak dengan izin berarti itu termasuk kebohongan. Ya. Kemudian selanjutnya, apa tadi? Apakah boleh berbohong untuk menghindari maksiat? Tapi belum dijawab. Mungkin ada ya pertanyaan ini. Apakah boleh berbohong untuk menghindari maksiat? Belum. Maksudnya gimana? Menghindari. Apa yang maksudnya menghindari maksiat? Kalau dia nggak berbohong, dia maksiat. Contohnya gimana kira-kira? Bukan keren ya? Nah, gimana? Telepon gimana? Ada orang yang nyari akhwat. Ya kenapa bilang gak ada? Bilang gak ada kan gak apa-apa. Jadi maksiat. Kenapa harus jadi maksiat? Kan yang penting di, yang penting dijaga. Kalau ada misalnya tamu ikhwan, ada akhwat, dibilang kan ada, tapi gak perlu duduk di satu tempat berduaan. Ya apa saja yang diminta dipesan kan gak apa-apa. Tapi kalau memang betul ada ya, cuman saya betul-betul konkretnya gimana gitu. Saya juga mau lihat betul contohnya. Karena perlu apa ya? Ya kasih contoh gitu. Tapi kalau memang ada gitu, satu perbuatan maksiat yang karena tidak berbohong dia, ya tidak mau ya harus terjadi kemaksiatan tersebut, yaitu kembalinya kepada idza ta'arodat mafsadatani ruwiyat ihdahuma birtikabi akhafihi madararan. Kalau ada dua perkara yang sama-sama haram, saling merusak, ya kita pilih mana yang paling ringan. Kalau ternyata perbuatan dosa yang ditimbulkan karena bohong itu lebih besar dosa yang ditimbulkan dosa bohong, ya kita boleh berbohong. Kalau memang kau tanpa berbohong pasti terjerumus. Tapi saya juga nggak tahu contohnya gimana ya, apakah mungkin atau enggak gitu ya. Tapi kalau memang betul ada itu, kita tinjau dari sisi itu. Jadi kalau dia, kalau ini perbuatan dosa yang lebih besar daripada sekedar berbohongnya, maka. Tapi kalau ternyata ya perbuatan maksiatnya lebih ringan daripada berbohongnya, ya nggak boleh berbohong. Itu apa misalnya begitu, Allah alam bisa. Tapi contoh praktisnya saya nggak tahu. Tapi yang jelas apabila dua, bukan cuma bohong saja, pokoknya setiap perbuatan begitu. Apabila perbuatan haram bertemu dengan perbuatan haram, salah satu pasti dilakukan, nggak bisa tidak. Itu perhitungannya mana yang lebih haram. Yang lebih ringan keharamannya itu yang dilakukan, yang lebih haram ditinggalkan. Allah alam. Dan dosa sekali lagi sudah saya katakan, kalau seandainya dosa itu sesekali, secara umum adalah dosa kecil. Kecuali kalau dosanya itu berhubungan dengan perkara besar. Jadi berdosa atas nama Allah, berdosa atas nama Nabi SAW, berdosa untuk saksi palsu, ini dosa-dosa besar. Ya, kalau dosa biasa, ringan, sesekali dilakukan itu termasuk dosa kecil. Jadi kalau imbangannya nanti, kalau nggak melakukan bohong, dosa besar, ya bohong, ya terpaksa dilakukan, ya apa-apa. Kalau memang ada. Sekali lagi kalau memang ada, gitu. Kalau emang harus bohong, bisa jadi ada ya? Ada ya? Bisa ya? Kalau memang ada ya? Selanjutnya apa lagi? Tentang rahimahullah. Saya terakhir dalam lingkungan dunia pesantren dan dunia para kiai. Wah, semenjak kecil hingga dewasa. Ini kayak nyanyian di pesantren aja nih. Ada nyanyian di pesantren kayak gini. Ya, pesantren tahu. Saya sering menyaksikan hal-hal aneh, luar biasa dan menakjubkan. Ya, semacam ya dikatakan paralah karomah. Banyak hal-hal yang menakjubkan yang ingin saya tanyakan, tetapi dalam kesempatan ini saya ingin bertanya satu saja. Dahulu saya pernah menyaksikan satu cahaya yang sangat terang dan mencar kepada saya, membuat mata saya menjadi silau. Waktu itu saya merasa kaget dan takut karena silau melihatnya. Sangat silau, pancaran cahaya itu datangnya dari pintu kamar saya. Padahal pintu kamar sudah dikunci. Waktu itu ba'da isya. Cahaya itu besar, sangat terang dan memancar sehingga menyilaukan mata. Ini panjang sekali. Ya, intinya lama sekali saya menatapnya. Ketika saya berpaling, cahaya itu lenyap. Dan pintu kamar saya tetap dalam keadaan terkunci seperti semula. Sampai sekarang semuanya masih terekam jelas dalam ingatan saya. Menurut Ustaz, cahaya apakah itu dan dari manakah datangnya? Ini ya kalau betul ya kejadian yang semacam itu ya, yang itu yang betul-betul terjadi ya. Ya segala bentuk ke apa sebenarnya kejadian luar biasa itu kan tempat kembalinya cuma dua saja. Kalau memang itu dari Allah, itu berarti karena memang dari orang-orang yang taat, dari orang-orang yang banyak melakukan ibadah ya, tentunya dengan syarat ibadah itu yang dilakukan di atas sunnah. Seorang yang banyak melakukan bid'ah tidak akan mungkin mendapatkan karomah, itu sudah pasti, itu sudah mutlak. Kalau seandainya nyata bahwa itu terjadi di lingkungan orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan atau banyak melakukan ibadah tapi dengan cara-cara yang bid'ah, maka jelas itu merupakan yakni istidraj, ya, istidraj. Dan itu banyak, istidraj yang sedemikian itu banyak. Ibnu Taimiyah sering menjelaskan itu. Bahkan ada orang yang sedang sholat tiba-tiba muncul cahaya di hadapannya, seorang, ya, seorang yang beribadah sholat muncul cahaya di hadapannya. Sampai suatu saat timbul kenyataan dari apa, pertanyaan dalam dirinya, sinar apakah ini? Apakah itu Tuhan? Apakah itu Allah? Timbullah kesesatan lebih besar lagi. Dan yang demikian itu istidraj, jelas. Tapi tidak, saya tidak menafikan secara mutlak. Kalau yang benar, misalnya dalam pribadi, misalnya seorang yang mendapatkan itu, memang dia dalam keadaan misalnya tulus, ikhlas melaksanakan ibadah. Karena mungkin saja ada ibadah-ibadah sedikit bid'ah yang tanpa dia ketahui dia lakukan, bisa saja itu merupakan karomah. Tapi kalau kita lihat ini, kan wallahu a'lam, dalam pandangan saya, kalau memang lingkungan itu menginginkan pesantren umum yang di Indonesia, khususnya pesantren-pesantren yang lama, yang memang akrab dengan perbuatan-perbuatan maksiat, kejadian-kejadian semacam itu yang terjadi itu istidraj. Dan itu wajar. Banyak terjadi, ya. Banyak terjadi dan bukan cuma itu saja, ya. Banyak terjadi. Ya, kalau saya secara pribadi belum melihat langsung, meskipun saya juga pernah tinggal di pesantren yang sejenis. Ya, pesantren yang sejenis juga pernah. Tapi yang apa, riwayat yang mangkul dari orang-orang yang tinggal di situ, yang banyak sekali keanehan-keanehan yang semacam itu. Mungkin satu bentuk keanehan yang pernah saya lihat itu yang model-model itulah, model-model pertunjukan-pertunjukan di pesantren lain, bukan pesantren saya. Itu saya tinggal di daerah Gerabak. Itu di daerah dekat saya itu kan ada pesantren Tegal Reju, sama pesantren Sunan Geseng, di atas lagi pesantren Mbah Mangli. Itu daerahnya memang daerah orang-orang itu semua. Jadi memang ada misalnya seperti main bola api gitu, segala macam itu, pertunjukan-pertunjukan macam-macam itu ada yang semacam itu. Dan itu biasa di lingkungan pesantren itu yang kayak begitu biasa, mungkin saya terjadi. Tapi dengan lingkungan pesantren sudah jelas maksiat banyak di situ, syirik banyak di situ, itu jelas yang ada di situ adalah istidraj, ya. Jadi kita beristighfar saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ikhlas sekali ke dia ini sebagai pelajaran saya, dan saya yakin itu sebagai istidraj. Saya yakin itu sebagai istidraj. Itu pengalaman saya pribadi, bukan dari orang lain, ya. Dulu saya pernah lama itu menggauli kitab-kitab seperti Ihya Ulumuddin, sampai saya dinasihati sama ustaz saya di pesantren itu supaya ditinggalkan tasawuf. Aku sedang kegandrungan betul. Itu ya terus terang saja. Saya pernah meminta doa dari anak kecil satu hari selama sebanyak 6 kali terkabulkan semua. Ya pada saat itu saya menganggap ini betul-betul dari Allah. Sekarang saya mandang itu memang istidraj. Maksudnya peringatan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya tidak betul-betul ketemu orang yang betul-betul menyadarkan, mungkin sudah semakin jauh pada saat itu. Saya punya uang. Di dalam tas saya buka ada. Dengan jumlah tertentu yang tidak saya sebutkan berapa. Saya butuh lagi, saya buka tas saya lagi. Saya dapatkan dengan jumlah yang sama. Itu berkali-kali. Dan waktu itu saya sadar, waktu itu saya memang sedang gila-gilanya mengamalkan tasawuf. Dan yang semacam itu bisa terjadi pada siapa saja. Dan kalau memang kenyataannya amal ibadah yang dilakukan pada waktu itu yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul, dan saya yakin pada waktu itu amal saya tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Pandangan saya terhadap sunnah itu jelek, terhadap Nabi itu jelek pada waktu itu. Baca hadis itu, membaca kisah ibadah Nabi segala macam, wah ibadah pada masa segini. Itu bayangan sampai seperti itu, jeleknya pandangan. Ya, orang yang pandangannya jelek begitu terhadap sunnah Nabi, dan ini pandangan banyak orang tasawuf, itu bagaimana mungkin akan mendapatkan apa? Karomah. Mungkin akan karomah. Jadi sekali lagi ya seperti itu ya. Kalau memang terjadi di lingkungan seperti yang ada sekarang ini, itu jelas itu merupakan istidraj. Jadi bisa saja terjadi yang demikian itu. Ya. Ya, bahkan yang lebih daripada ini. Jadi andanya kalau memang kenyataannya memang demikian, betul saya juga tidak bisa mengklaim langsung pesantren tempat tinggal ini, karena juga saya nggak tahu apa pesantrennya memang demikian atau tidak. Ya. Saya tidak bisa mengklaim secara langsung. Jadi tidak mutlak, ya, bisa saja itu merupakan yang ni'anah dari Allah dan lain sebagainya. Tapi andanya meskipun itu ternyata betul-betul karomah, kita harus kembali kepada ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Seperti dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah. Para wali Allah itu apabila mendapatkan karomah itu, dia bukan merasa senang, tapi merasa takut kalau itu merupakan istidraj. Sudah jelas rasa-rasanya saya enggak melakukan bid'ah dan sebagainya, dapat karamah, tetap takut. Dan itulah tanda daripada wali-wali Allah, ya. Dia takut kalau itu merupakan istidraj. Karena bisa saja dia melakukan bid'ah secara tanpa dia sadari, yang bid'ah ini melahirkan karamah, apa istidraj tadi. Jadi, maka itu kalaupun emang betul ini bisa jadi karamah, ya kita harus takut Jadi banyak-banyak saja istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ini merupakan yakni istidlal, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita gitu. Wallahu a'lam. Ini saja yang saya sampaikan. Kemudian selanjutnya ini tentang masalah talabul ilmi. Bagaimana kalau talabul ilminya itu di wilayah yang di luar kota yang pergi sendiri tanpa izin suami? Oh, ini sudah nikah. Ya, pergi ke luar kota tanpa izin suami untuk talabul ilmi tidak bisa dibenarkan. Ya. Karena seperti yang sudah saya sebutkan bahwa yang namanya talabul ilmi itu tidak harus di luar kota. Yang namanya talabul ilmi itu tidak harus dilakukan dalam jarak yang jauh. Ya. Apalagi di zaman sekarang ini kita bisa melakukan kita bisa talabul ilmi itu dengan kemajuan teknologi ya. Kita bisa talabul ilmi itu tanpa ya meskipun lebih afdol kita belajar itu dari seorang guru, tapi kalau ternyata itu tidak dimungkinkan, kita bisa belajar dari buku-buku yang diterjemahkan misalnya atau lewat internet. Dan lain sebagainya. Kita pokoknya kita memanfaatkan apa yang bisa digunakan untuk belajar. Ya sekali lagi, belajar itu tidak mengharuskan kita pergi jauh-jauh. Di rumah pun kita bisa belajar. Kalau memang dikatakan lebih dengan pergi jauh itu lebih baik, iya, tapi di situ ada maksiatnya. Sedangkan di rumah tidak, maka lebih dipilih yang di rumah. Ya, konsep belajar dalam Islam tetap ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan ilmu kepada kamu. Kita di rumah bertakwa, insya Allah ilmu itu akan dapat juga. Kalau memang perginya kita menyebabkan apa maksi? Tapi kalau perginya enggak menyebabkan maksiat, ya diusahakan. Ya, misalnya kalau tanpa izin suami, ya izin. Ya, tadi antar. Ya, sama-sama suaminya ngaji. Kalau memang bisa. Bagaimana tuh suaminya orang-orang, gak boleh ngaji ke apa, Asiyah Fir'aun. Ya, misalnya suaminya itu betul-betul melarang dia untuk talabul ilmi dan untuk melaksanakan kebajikan. Mungkin dia kebetulan mempunyai suami yang ini ya, apa yang ahli maksiat dan sejenisnya. Yang semacam itu ya banyak-banyak saya berdoa, ya belajar saya di rumah. Karena memang tidak mungkin keluar kecuali dan izin suami. Nah, suami kan melarang untuk talabul ilmi. Ya kalau kita lihat konteksnya, suami bukan melarang talabul ilmi, tapi suami melarang keluar untuk talabul ilmi. Jadi kalau di rumah juga gak boleh talabul ilmi juga, pegang buku, bukunya dibakar, ya sudah, minta cerai aja. Udah kayak gitu, minta cerai aja, udah gak ada jalan lain gitu ya. Ya, kalau sudah kelimat semikian. Tapi kalau tidak boleh keluar untuk talabul ilmi, sebenarnya suami bukan melarang talabul ilmi, melarang keluar untuk talabul ilmi. Talabul ilminya ternyata gak dilarang, ya kita talabul ilmi di rumah. Itu lebih afdal. Allah. Ayo,